buka jendela dan sambut mentari. Hangat terasa di dada, seakan membelai manja. Aku tak peduli, tetap sepi. Coba bertanya di hati, apakah gerangan ini yang sedang